canção. Ah! Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurkumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilman yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawmaidin anin na'im. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilussalihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bissabr. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah. Alladhi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu ahladah. Min jo'in wa manawun min منه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين ولذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wa la antum a'biduna ma a'budu Wa la وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن تبت يدا أبي ملك وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته بسم الله الرحمن الرحيم

هدًى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. آمين. ببركة ختم القرآن العظيم. آمين. وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. آمين. واعف عنا يا كريم. آمين. واعف عنا يا رحيم. آمين. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. آمين. ويا أرحم الراحمين. آمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن. وأكرمنا بكرامة ختم القرآن. آمين. وشرفنا بشرافة ختم القرآن. آمين. وألبسنا بنعمة ختم القرآن. آمين. وأرقنا الجنة مع القرآن. وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. آمين. وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. آمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا كريما وفي القبر مونسا. آمين. وفي القيامة سميعا. آمين. وعلى الصراط نورا. آمين. وعلى الجنة رفيقا. آمين. ومن النار سترا وحجابا. وإلى الخيرات كلها جليلا وإماما. آمين. بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة. آمين. وبكل كلمة كرامة. وبكل آية سفاءة. آمين. وبكل سورة سلامة. آمين. وبكل جزء جزاء. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين آمين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين آمين وانصر وزراء الغفلاء وعشائر إلى يوم الدين وقف بالسلامة والعافية علينا والحجة والغزاة والمسافرين والمقيمين آمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين آمين اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما كرمنا بلغ فيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا آمين وإخواننا وأخواتنا آمين وأصدقائنا وأستاذنا آمين وأقربائنا ومشايخنا آمين ولمن له حق علينا ولأرواح جميعا المؤمنين والمؤمنات آمين والمسلمين والمسلمات آمين الأحياء منهم والأموات آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا يوم عنا محمد صلى الله عليه وسلم قال أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang kurang menjadi acara yang terakhir yaitu prosesi pembagian masyadah serta musyafaah dengan para masyayikh kepada beliau Dr. Haji Muhtarizul Mahasin LC/MSI dan Ibu Raja Tasyiatul Mumpatika SPI dimohon untuk memberikan syahadah pada beliau yang dihadirkan dengan hormat. Salam. salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala jami'i ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul kiram, sa'adatil kurama wal fudala, para alim, para ulama, wabil khusus wonten pangarsanipun Bapak Kyai Ahmad Romli saking Rembang, Bapak Kyai Hari Sodakoh saking Semarang, ugi dumateng sedaya masayih, para alim, para ulama, para kiai ingkang boten sakit kawula sebataken setunggal boko setunggal, ingkang satuhu kawula dereki sedaya piwulang pitedah saha pitutur saenipun. Wonten pangarsanipun jajaran mustika Kecamatan Pedurungan ingkang kawula beteni, wonten pangarsanipun Bapak Lurah Kelurahan Penggaran Kidul ingkang kawula hormati, ugi wonten pangarsanipun Bapak Ibu hadirin wal hadirat sedaya tamu undangan ingkang kawula hormati ugi. Waduh rumiyin sumangga. Kita sesarengan ngaturaken rawuh puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring karahmatan, kanikmatan, kaslametan saha kangerjan dumateng kita sedoyo. Shalawat salam mugi saged tunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kemawon shalawat salam kula wau ugi saged tumugi dumateng sedoyo ahli keluarganipun, sahabatipun. Ugi dumateng sedoyo pendherekipun ngantos yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat ingkang kawula hormati, kawula ingkang kapiji minangka dados ketua panitia badhe ngaturaken ingkang angka kaping setunggal, kawula ngaturaken sugeng rawuh, sugeng dalu, sugeng pinarak kanthi eca soho sekejo wonten papan palenggangan ingkang sampun kasumadyakaken. Angka ingkang kaping kalih kawula ngaturaken matur sembah nuwun dumateng sedaya hadirin wal hadirat ingkang sampun kesdu angrawi undangan saking Yayasan Syaraful Millah. Kapuren dherekaken haflah at-tasakur ingkang angka kaping 18 khatmil Quran ingkang angka kaping 9 ugi khaul ingkang angka kaping 2 Ibu Nyai Hajah Hanifah Syarafuddin. Sadinipun kawula minangka sesulih saking sedaya panitia nyuwun pangapunten ingkang tanpa pindhan hampun pilih menawi anggenipun anggrakit umpamaipun adicara pengaosan dalu punika kathah kekiranganipun. Wasana yang terakhir saking kawula pribadi, hampun pilih anggenipun kawula matur wonten kekhilafan saha kalepatanipun kawula nyuwun agung sesa putra pangsami. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meja acara yang keempat yaitu pembacaan Asmaul Husna, Nadom dan Shalawat. Para hadirin wal hadirat semua, kami di sini akan membacakan nadom Asmaul Husna dan Shalawat. Ini lagunya adalah bahan Rojas. Adapun wajannya ialah Mustaf Ainun, Mustaf Ilun, Mustaf Ilun, Mustaf Ilun, Mustaf Ilun, yang akan dibacakan oleh Ada, saudara Ada, Ilham, Sofi dan Anak. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu 'ala nabi Muhammad. Mutaqilat taqdir. Thank you. Oh, Kasiyati wal jami wa ammal yau anapun utawi amatnya iku fatakunu mongko ono apa ya iku alamat jadi alamat dinas di kedua irab nasab kasiyati ing dalam isim kasiyah wal jami lan jawab mudakar salim yakni yang menjadi alamatnya irab nasab itu bertempat di dua tempat, satu pada isim kasiyah nahu ra'aitu al-jaytaini, dua pada jamak mudzakkar salim nahu ra'aitu al-jaytaini. Lafaz al-jaytaini dalam mata jadinya ini raja nasab menjadi maupun alamatnya ya. Kemudian perbedaan antara isim nasnya dan jamak mudzakkar salim. Ketiga, nasab dan jir yaitu isim nasnya. Mauqufu ma qablaliya wa kasru ma ba'daliya. Dibaca fathah huruf sebelumnya dan dibaca kasrah huruf sesudahnya. Fattaqulu az-zaitaini. Dan bila isim jamak mudzakkar salim mauquhuma qablaliya wa kasruma ba'daliya. Dibaca kasrah huruf sebelumnya dan dibaca fathah huruf sesudahnya. Fattaqulu az-zaitaini. Ra'aitu az-zaitaini, ra'aitu fi lughatin mabniyyun 'ala sukuni ittisalihi fi dhamir rafi'in mutaharrikin wa huwa hatta'u dhamirun muttasilun mabniyyun 'ala dhamm fi mahalli fa'iluhu az-zaitaini maqruhu mansubun wa 'alamatu nasbihi ya'u niyabatan anil fathati li'annahu ismul musanna wa nunu iwadun anis tanwini fil ismil mufrad ra'aitu zaitina ra'aitu fi'lu madin mabniyun 'ala sukuni ittisalihi fi dhamiri raf'in mutaharrikin wa huwa hatta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhamm fi mahalli fa'iluhu az-zaitina maqulu mansubun wa alamatu nasbihi ya'u niyabatan anil fathati li annahu jam'u mudzakkarin salim wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara yang kelima yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Wakil Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Semarang. Dia akan dibawakan oleh Haji Agus Fakhruddin Yusuf. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para kiai, para alim ulama yang senantiasa kita nanti-nantikan fatwa-fatwa dan petunjuknya, wabil khusus Sohibul Baik, Sohibul Makan, kalau istilahnya Kiai Ma'ruf Amin, ada dua Sohibul Makan sama Sohibul Makan-Makan. Romo Kiai Haji Syarafuddin Husain, kata Kiai Ma'ruf Amin, kalau yang Sohibul Makan yang pertama itu yang punya tempat, maka Sohibul Makan-Makan yang kedua itu yang nyuguhi makan-makan. Romo Kiai Syarafuddin Husain ini, ketika saya di Futuhiyah, beliau adalah lurah pondok saya. Jadi ketika beliau mendahului saya untuk menyampaikan sambutan atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang, walaupun saya tidak diutus oleh Ketua PCNU Kota Semarang, Kyai Haji Anasom, Dr. Kyai Haji Anasom, kami ini terpaksa harus berdiri di sini. Para kiai yang kami Allah muliakan, wabil khusus Kyai Haji Ahmad Romli saking Rembang, ugi Kyai Haji Haris Sodakoh, ada juga kami lihat Kyai Haji Faiz Hanif Muslim. Gus Faiz ada di mana tadi? Dan poroknya yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, para ibu nyai dan para santri pondok pesantren Yayasan Sharaful Millah, ibu bapak, saudara-saudara, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Membuat sesarengan kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada malam hari ini kita akan bersama-sama nanti mendengarkan tausiah, mendengarkan mau'idhatul hasanah, juga fatwa-fatwa dari para kiai, para alim yang mempertemukan kita di majelis Khatmil Quran sekaligus hall kedua ibu nyai Hajah Hanifah Syarafuddin. Ibu bapak saudara-saudara, barangkali situasi sekarang hampir semua persoalan ini dipersoalkan. Yang namanya hall, yang namanya memperingati wafat seorang tokoh, apalagi bunyai Hanifah ini adalah ketua pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama, memperingati wafatnya seorang tokoh atau yang kita kenal dengan khol, berkirim doa, tahlil, yasin, dibaan, maulidan, dan banyak hal, kegiatan pengajian-pengajian yang sudah berkembang di masyarakat belakangan ini pun sedang dipersoalkan. Gimana Bu? Gimana Bu? Bu? Iya, hampir semua persoalan kegiatan yang itu sudah berkembang di masyarakat belakangan ini dipersoalkan. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya menggelitik. Iya Bu, pertanyaannya menggelitik. Nek kowe ngirim donga karo wong sing mati iki tekan opo ora? Tekan mboten, Bu? Nah, mangke penjelasannya akan dibahas, dikupas oleh Kyai Haris. Nah, kita ibu bapak saudara-saudara sebagai warga Nahdliyin, warga NU yang senantiasa muri-muri apa yang sudah dilaksanakan oleh para kiai-kiai kita terdahulu, kita tidak perlu, kita tidak usah terpengaruh oleh pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Wis ben wae wong arep ngomong apa, kita tetap laksanakan apa yang ada. Bahkan yang namanya dibaiat, yang namanya berjanji, sekarang ini pun tidak hanya di desa-desa. Alhamdulillah di kota Semarang ini para profesor doktor yang saat ini alhamdulillah rektornya di Semarang itu Bodyo KPN UNIP, Rektor UNIP Pak Yusni NU, Rektor UNES Profesor Fatum Rahman NU, Rektor UIN Wali Songo Profesor Muhyiddin alumni Qutbiyah juga NU, Rektor Unisula Profesor Anis Malik ini pun juga NU. Alhamdulillah. Itu semuanya nanti pada tanggal 21 Maret hari Selasa, yang harus Selasa depan itu beliau-beliau akan dibaan khusus di lantai 17 gedung Menara Suara Merdeka di Jalan Padanan. Ini semuanya ibu bapak saudara-saudara dalam rangka nguri-nguri kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi budaya lokal, lokal wisdom yang belakangan ini dipersoalkan. Alhamdulillah ibu bapak saudara-saudara, termasuk kerawuhan Raja Salman kemarin dari Saudi, ada hikmah salah satu yang bisa kita ambil di sana. Salah satu MOU, ngertes Bu MOU Bu? Kerjasama, naskah kerjasama dari 11 naskah kerjasama yang ditandatangani oleh beliau itu adalah judulnya Pengembangan Sosialisasi Islam Wasatiyah. Islam garis tengah, Islam yang moderat, Islam yang tasamuh, bukan Islam yang marah, tetapi Islam yang ramah. Inilah alhamdulillah gara-gara MOU sekarang ini, NU Muhammadiyah bahasanya sudah sama, Islam Wasatiyah. Jadi nek bariki kalau istilah kelompok-kelompok yang radikal mengatasnamakan Islam, yang mengatasnamakan Islam tetapi tidak wasatiyah, atau mengatakan Islam tetapi tidak ramah, mengatakan Islam tapi dengan marah, insya Allah ini berarti bukan Islam, termasuk yang ditandatangani oleh Raja Salman dan Presiden Jokowi kemarin. Kira-kira ini saja ibu bapak saudara-saudara, mari kita mantapkan kita semuanya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala thariqah Nahdlatul Ulama. Sekian dengan pangapunten, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pun menari anggenipun ngurmati para santri, panitia, keluarga, kira sebagai semacam studio para masyarakat selalu kalau menggunakan pengaruhkan di kasar. Para bapak ibu lagi mungkin dalam ini kula lama badhe maringi kenang-kenangan Ki Haris kali Pak Yai Romli kali pengurus NU Kota Semarang kali iki sing rawuh guru kula teng desa Projati Wiro Pak Lek Mujahid Pak Kiai Haji Rifani Kapolres Majen badhe kula paringi hadiah tulisan kawula menika. Hadirin yang hormati, kula nyuwun doa restuipun. Nggo sampeyan alhamdulillah tasih nulis mawon. Muga-muga manfaat barokah widi mlebet ya rabbil. Amin ya rabbal alamin. Iki pertama kula terjemahnya sekawan jilid. Iki sampun rampung alhamdulillah sing nyetak Dua Putra. Mari. Menakul mana? Timu kotimati khotmil Qur'an liya lalatil mutatan. Ini yang akan sari ciri-ciri gus. Lalu kembali kotimah kata mancah sunak itu program lagi. iki kan durmane napa sedulur safar ujug nang safar sing kula mun paringi iki alhamdulillah dari ta amplop donga safar alhamdulillah iki basa Jawa basa kesehatan iki men katon jip tarhib cilik menika nembe kula serat sak jilid bab salat tok alhamdulillah kathah sing salah alhamdulillah iki dikoreksi niki nail maksud sorot niki nggih napa enten sing kurang ngetak niki sepatu dia dadi niki selawat asmal husna sarabul milah mau sing diajokke cah santri mau niki monggo paling teng niki terus niki jurumiyah sing diapake wau wa mal ya fataku alamat linas ki fil mal di en mal do pi tafil dusana wa jam i niki teng niki kok kaya ngapake erope cek salah nangke Roy itu belum mati, makhluk Allah sukun lebih selingi bidomi rokin mutakarikin bawa tak atau udomilun mutasilun bangatom lima kali rokin baru kurang. Untuk cepat sekolah dulu. Pulau Aceh Indonesia berbeda. Alhamdulillah. Di dunia tujuh mami belajar di sana Arab itu. Niki min kata Rohman fi marifati bagi faldo ilmu an. Niki di Rampung bernama Sitik mungkin mau nulis di Rampung tapi ketika anak-anak di Rampung terus gua bapak yang ini bapak ini udungannya dungga sakit apa terus ke saya salah dungga dia niki Al-Bayan fi marifati badi tafasili ayatil Qur'an al-juzu awal fi surati fi tafsir surati Fatihah niki nembe sisi ini diri rampung ini yes, pokoknya yang terakhir ini saya ingin berapa ada berapa ini ya Allah semakin gedele kula niku nulis semene iki ya 2 tahun itu meh ora rampung ini masya Allah tapi kadang-kadang ini karena lanang kira-kira Islam lanang buah pokoknya ini gimana mungkin gumpul sakit ono manfaate amin alumna niki nek salah monggo diiki saking menika nami sing kula panggil wau kula aturi majeng sing nang nek kita penanggil Pak Kiai Haji Rifai iki guru kula madrasah diniah teng Pandanan mriku itu kan kita tuh enam grup loh. Monggo enggak? Dari Pak ini kiri yang sing ngulang kula ilmu tauhid. Dia sing ngulang nadom saibania. Minta kiri gitu. Dari kula tuntutan ini kita bukan yang kan. Palajiatun ta'wil ilaha walallahu makanon ta'alayan humawa tamajada ini kan kata kita berbicara ini aku lo sambutnya gitu aku lo terjamah itu ini kan kita berbicara soki main kira mulai kita pun hilang tapi kalau siapa lah dunia dari baik 50 tahun yang terlibat ke diri mondok alhamdulillah. Ini mbak, ya, Wakil Pengurus NU Kota Semarang, Mas Haji Agus Fakhrudin. Bangga. P3 Pak Haji Ahmad Romli. Terus doyo, kalau ingin nanti serang Christmas, berarti kita sekali ini Gus, harus indah ini. Ya, sing naskah ya sing moco pun bisa nyalake orang. Nanti ribuan nanti semar kali Christmas nanti Gus ada kalau. Lalu kita ini kok, niki ya Allah Gusti, kalau nulis kata nih Gus, tiket kali pulpen ini sak, mabrek, sakat jus. Salah itu kan salah kita buat dari pun pakai Allah ini pun pun maksimal kalau ini tu angin kalau tulis dari ku mulai memerdekakan Nabi manis dah ada pasoba palahu hajuloni baru dah ada pasota pasota palahu hajuloni lakidun dikau jumpa dari tu melih untuk enggak dalam keadaan judulah ini jangan perlu nulis mereka. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Tunggu manfaat titi nujunya warahmatullah khusus salamilah abili yayasan pertemuan salamilah setiap kaki lapan kejerangan nyumun aku ingin bangunkan akhirul alam Allah wa ilmi taufik ya di meyasalin aku amin tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين خالدين فيها لا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يفلح بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو Ajaran yang ketujuh yaitu Mauidhoh Hasanah. Mauidhoh Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Romli dari Rembang. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirat ulama al-a'izzah, para kiai, para ulama dan para masyayikh ingkang mulya, Al-Mukarram, Ramadhi, Syarafuddin, Sohibul Mahat, Gangkaulah Muliakin, Ramadhi Hari Sodaqah, Gangkaulah Muliakin, dan Poro Kiai Sanasipun, Ingkang Betul Sakit Ulus Batas Manipun, Sedoyo Ingkang Kaulah Muliakin, Pengurus cabang Jamiah Nahdlatul Ulama beserta jajarannya ingkang kula hormati, lan pengurus sedaya badan otonom Jamiah Nahdlatul Ulama ingkang kula hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan para sedherek sedaya ingkang minulya. Para pejabat pemerintah dari berbagai tingkatan ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalu iki kula derek ngraos bingah. Ini menapa kula saged derek hadir dhateng majlis haul lan kataman Al-Qur'an ingkang dipun selenggarakaken wonten ing Pondok Pesantren Syaraful Milah. Saking bingah kula para rawuh dalu niki kula derek nglahiraken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kemawon kegiatan wonten ing dalu menika saestu mbeta pinten-pinten barokah. Mbeta pinten-pinten barokah. Bu dumo nggih. Mugi-mugi mbeta pinten-pinten barokah. Manfaat lan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Syukur ingkang nama kalih. Dalu niki kula saged silaturahmi kalayan panjenengan. Khususipun kalayan para kiai lebih khusus Kiai Syarafuddin saha keluarga lan secara umum kalayan panjenengan sami ingkang sampun sawatawis boten kepanggih utawi ingkang sama sekali dereng nate panggih kalayan kula. Kanthi silaturahmi dalu niki para sedherek, insyaallah kula lan panjenengan tansah kagrojok hikmah silaturahmi menika piyambak. Amin. Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya, kula jenggan kiai Syarafuddin sabure nderek ngimboi pirsa bumi mboi mboi niku napa basa Rembang niku ngimboi nambahi melu ngerjani melu nyiarke haprah wonten ing dalu. Kula syukur, alhamdulillah, ingkang mugi-mugi kemawon derek kula ngrameke wonten ing dalu niki. Mugi-mugi kacathet sareng kalian panjenengan sami lakon ingkang sae munggahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya, para wau saking pengurus cabang Jamiah Nahdlatul Ulama sampun paring pangendikan senaosos sedikit tapi artosipun sangat kompleks sekali para sedherek. Kula dalu niki namun menggaris bawahi napa ingkang dipundhawuhaken pengurus cabang Jamiah Nahdlatul Ulama kala wau sing kaitane karo wong-wong sing padha umil karo lakone NU wis umbarna wae rak mati dhewe, umbarna wae mati dhewe, mati dhewe-dhewe. Setuju nggih? Setuju nggih? Nek basa Rembang umbarna wae modar dhewe, modar dhewe-dhewe. Iki basa Rembang. Nek basa pedurungan di Wonoko kula mboten kok. Wong kula mboten tiyang pedurungan. Setuju Pak nggih? Jenengan umbarke mawon mati dhewe. Mati dhewe. Para rawuh ingkang minulya wonten ing dalu niki biasane nek pengajian niku ya judule merjuangno agama. Ora nggih to Bu nggih? merjuangake agama luwih-luwih manggone wonten ing pondok besar. Wonten ing pondok besar, wonten ing pondok pesantren. Tapi jalur niki kula boten ngaten marang. Lah dene kok ora ngono. Agama niku boten sampeyan kon merjuangno niku nggih karep sedaya wis berjuang karo agama. Ya Syarafuddin ya wis berjuang karo agama. Pun tak sampun sampeyan perintah. Kiai-kiai lan santrine pun mesti merjuangan ke agama. Agama. Napa Pak? Monggo dalu iki berjuangno negarane dhewe. Ayo menika negara kesatuan Republik Republik Indonesia. Setuju nggih? Setuju nggih? Ingkang dawuhipun Mbah Hasyim Asy'ari, dawuhipun almarhum Rahu, dawuhipun Habib Lutfi, membela negara adalah wajib. Bela negara adalah membela negara adalah wajib. Nek bela negara itu hukumnya wajib sampun otomatis bela negara ugi bela agama. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang minulya. Wonten ing dalu niki menawi kala wau kula kabure paring maujo hasanah. Dalu niki kula boten badhe paring maujo hasanah. Menawi panjenengan sedaya setuju kalayan pendapat kula, dalu niki kula namung badhe ngaturaken ingkang dipun wastani tawasau bil haqqi. Setuju nggih? Setuju nggih? Setuju ta ora? Ora kita bareng nggih. Setuju nggih? Alhamdulillah. Sebab napa para rawu? Lubune kula lan panjenengan niku rak sampun dipun paringi mawidho suwe banget. Napa niku? Sejak Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kaparingan wahyu ingkang namipun Al-Qur'an menika merupakan sedunggalipun mauidho. Kejawi saking niku para sedherek, kaul saking panjenenganipun almarhumah Ibu Nyai Hajah Hanifah Syarafuddin menika ugi merupakan mauidho dhateng kula lan panjenengan. Mila dalu niki kula namung badhe matur nek bangsane awak dhewe sak mangke menika para sedherek dilanggar berbagai darurat. Bangsa kita Republik Indonesia padha uga sing Islam lan sing non-Islam sampai saat ini masih dipunlanda beberapa darurat. Napa niku darurate ingkang sangat signifikan, ingkang sangat dipunperhatosaken para kiai, para rawuh, ingkang sangat dipunperhatosaken para wong sing pinter. Ayo menika ingkang namipun darurat moral. Setuju? Setuju? Mila lancing Bapak Presiden kita Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo mempunyai satu sikap politik ingkang sangat istimewa. Napa niku? Gandeng bangsane awak dhewe iki dilanggar ingkang naminipun penyakit darurat moral sing saengga bahasa bangsane dhewe iku krisis, bukan hanya sekedar krisis tapi sampun miskin moral. Niki bahasane pakaripun para kiai khusus Kiai Haris ketika obrolan simpang lima panjenengane Bapak Kiai Ahmad Saipul Ahmad Mustofa Bisri kalayan Al-Mabdullah Uti Haji Ahmad Muhammad Syahal Mahfud Jaten Simpang 5 bahasanya Pak Taipun bongsoni diwiki us miskin orang ini kalau ikuti ngobrol sebab apa? Ini sebab kenyataan ini bongsoni awak diwini ini kaget semua sehingga perilaku bongsoni awak diwini itu sampun banyak ingkang bergeser baik ingkang agamipun Islam saking prinsip-prinsip Islam sing secara umum bangsa lan rakyat Indonesia wis akeh sing do bergeser saka real-real negara Republik Indonesia. Mila saking menika kula setuju sanget. Napa ingkang dados pernyataan sikap politik Presiden Republik Indonesia? Mari kita gerakan ingkang namanipun revolusi. Revolusi ini. Ini oleh Jamiah Nahdlatul Ulama bukan hanya sekedar senang orang. Jika politik presiden kita itu, apa sebabnya? Ini sebab pernyataan ingkang kados ngoten itu artinya presiden atas nama pemerintah dukung apa ingkang kados kegiatane para kiai-kiai Nahdlatul Kiai-kiai Nahdlatul aja wae aja kok eko sing dukung presiden tapi presiden sing dukung gerakane Nah sebab napa kula matur ngeten iki sederenge Bapak Jokowi dadi presiden sampai pada NU sederenge dilahirake oleh ulama-ulama NU penggaweane napa penggaweane revolusi men revolusi men sebab kula lan panjenengan sampun ngertos nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dening Allah Subhanahu wa taala ing antawisipun sesuatu yang sangat penting dawuh Kanjeng Nabi innama buistu lintamima makarimal niki monggo poros jare Pondok Kiai Syarafuddin boten usah diperintah, yo ora dibayar. Wis ngotok akhlake umat. Kiai Haris Sodakoh boten diperintah, boten dibayar, berjuang krana ngotok akhlake umat. Sebab napa niku termasuk perintah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju ya? Setuju ya? Mulane wong NU ora enak. Boten heran poros dhewe NU menawi wonten suatu organisasi mari kita lakukan perubahan moral kita lakukan perubahan-perubahan mental niki NU ora sumun sebab napa poros dhewe sebab NU niku penggaweane wis mulai zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ingkang perlu kula lan panjenengan perhatos Mila saking menika para rawuh wonten sedalipun dawuhipun Ibnu Rushd Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa innahum dhahabat akhlaquhum dhahabat Monggo kita renungke dawuh niki Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa innahum dhahabat akhlaquhum dhahabat Gimana suatu penduduk negara kalau masih mempunyai akhlakul karimah akan masih tetap kewibawaannya tapi eling dulu nek wis dorang duweni moral habis wibawane habis nggih badan habis wibawane napa malih nembe tiyang sakula kemawon pun masih presiden masih menteri Masio BPR, Masio. Sepanjang akhlaknya ini sudah hilang, maka kewibawaannya akan ikut hilang. Naudzubillah min. Monggo dalu niki kita ngandani. Semakin pernyataan-pernyataan pun para winasis simpun diweni penganalisaan dosanya awan diweni timbun krisis moral, krisis akhlak bahwa bahasa dipakai pun itu mesti moral. Monggo kita balekake sugih mental, sugih moral, sugih akhlakul karim, sugih akhlakul karim, sugih akhlakul karim. Mila saking menika boros derek menawi kula lan panjenengan mengikuti perkembangan-perkembangan sama yang itu Masya Allah kodak sampai gerak begini TV-TV ini bu akhir-akhir ini ini coro bahasanya mata Najwa bahasanya mata Najwa bukan sekedar korupsi tapi banca itu belum sini. Dan yang itu sih dilakukan artinya apa durani murah ayo duwe tapi wis karek sa'i ngobrol mila kula teng budi mawon kula nyampeke keadaan pondok pesantren keadaan madrasah diniyah lebih umum lagi Jamiah Nahdlatul Ulama bersama-sama warganya sing lakoni para wali songo ini merupakan benteng global, benteng globalisasi dunia, benteng globalisasi itu, benteng globalisasi itu. Udah nonton di mentor harga sakit. Kado nonton ibu poros deh. Kata sarjana-sarjana sing petunan songo luar negeri. Iman itu saking Amerika, iman itu saking Australia, iman itu saking Jepang, dan lain sebagainya. Balik nih Indonesia orang di noto bangsane, tapi malah dinding merusak bangsa. Ya ngapun itu. Mila wonten ing dalem niki perlu kula sampaikake penyakit darurat sing nomor loro napa Pak? Ending menika darurat narkoba. Ingkang sampai saat ini pemerintah berupaya seoptimal mungkin. Tapi apa yang terjadi? Dan apa yang masih bangsa kita lihat? Dan ini siaran TV-TV Masya Allah. Jadi malah akhir-akhir niki wonten ingkang dipunnamani napa tembako gorilah niku. Tembako gorilah niki sing racik niku sarjana peton. Pundi peton Jepang saka Indonesia dhewe niki sing racik. Dadi wong Indonesia dhewe sing sekolahane Jepang lulus balik ning Indonesia pintu ngrusak bangsane dhewe lewat namine tembako goreng. Tembako goreng. Tembako goreng. Ini politik. Mila pemerintah melakukan yang namanya hukuman mati terhadap narkoba. Ini NU menyatakan dukungannya, setuju. Sekalipun di lain pihak juga banyak yang menentang hukuman mati tentang narkoba. Ono sing duweni alasan itu merampas hidup seseorang. Ya Allah, oh hukuman mati kok diarani dari hidup seseorang. Malah justru hukuman mati itu adalah rahmatan lil. Apa sebabnya hukuman mati merupakan rahmatan lil alamin? Ini benar-benar rahmatan lil alamin. Sebabnya apa? Kalau hukuman mati itu tidak dilaksanakan, okay. Sekalipun 1, 2, 3 orang yang dihukuman mati, akan tetapi menyelamatkan bangsa dan rakyat Indonesia. Sampai kader-kader bangsa selamat, dimanin kader-kader bangsa selamat, sebab jerek dewene ana hukuman mati. Tapi nyatanya di bodoh-bodoh ini, Masya Allah. Nyatanya malah menjadi Masya Allah, tulisan kok mau mati kok langsung jempol kali ke mobil sobat tulisan kok ini indah Nggih, bapakne mungkin bisa ngaturake mawon, Pak nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sampai ngaturake pemimpin-pemimpin kita. Nggih, pemimpin-pemimpin kita mulai presiden sampai RT ini. Dipun paling ditulung dari Allah Subhanahu wa taala. Saking ngersanaken tugas pokoke dadi pemimpin. Amin. Allahumma amin. Mila Allah Ta'ala ngimutake dhateng kula orang panjenengan. Nggih. Walaqad jarana li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Allah Ta'ala niku gawe neraka jahannam niku disiapake kanggo jin lan manungsa. Bu. Jahannam digawe dening Allah niku kanggo ne manungsa karo napa? Ini sih pitakonannya manusia sing potongan kaya apa bapak-bapak kira-kira manusia sing potongan kaya apa sing dunia jahanam ini telah sebelum jauh lahum ulo berlayak bahu nabiya mereka-mereka yang mempunyai hati tapi apa seseorang di rumah makrom-makrom apa seseorang di apa niku uduk apa seseorang duwe perusahaan boten niku para sedherek ingkang dipun wastani masa depan niku ayo benjang sowan kita dening Allah Subhanahu niki masa depan setuju nggih setuju nggih pondok pokane pondok pesantren madrasah dinian insyaallah jamin kula panjenengan selamat dunia, selamat akhirat. Tanpa mengurangi SD, tanpa mengurangi SMP, tanpa mengurangi SMA dan seterusnya dan seterusnya. Setuju ya? Setuju ya? Nah, ini terus ya. Oh, monggo. Terus nanes diarani darurat teroris. Jadi, darurat teroris ini tuh waktu mama tarik darurat di sisi Sorowari. Oke. Sami mawon jaringan internasional sing didesain sedemikian rupa dalam menghadapi Indonesia. Malah saat mangkene niku napa nggih? Duweni kelompok ingkang dipun wasani kersane Ansor Daulat. Mas-mas ingkang Ansor ingkang Banser jangan terpengaruh diarani Ansor Daulat niku. Nggih. Niku mboten alirane kula lan panjenengan kabeh. Alirane kulawan panjenengan Ansor yang di bawah panjenengan Nahdlatul Ulama gerakan pemudaan dengan ampun terpengaruh deh bisa kulawan sulimal berwau umbar nolahi rak mati dewe pantisan ini diangin milah Allah Ta'ala dan napa malih terasipun ayat kalau wau lahum kulubun layak wau nabiha lahum walahum ada yang layak semau nabiha uang sing diancam jahanam itu nomor loro ini uang sing duweni kuping tapi orang dirungokake dawuhe Allah Ta'ala orang dirungokake dawuhe Kanjeng Nabi orang dirungokake dawuhe ulama nggih ancaman jahanam. Nauzubillah min. Insyaallah warga besar Jamiah Nahdlatul Ulama boten termasuk walahum ada nang raja semau nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing nomor 3 walahum ayunun la yusuru nabi. Sing diancam jahanam malih wong-wong sing duweni mripat tapi ora dimirsani ayat-ayat Allah Ta'ala. Naudzubillah min. Paham nggih? Paham nggih? Ayat Allah Ta'ala apa hikmah? Ayat ana sing bangsa kauniyah rupane Al-Qur'an. Ayat ana sing bangsa kauniyah rupane gunung segara lan sak piturute. Niki monggo direnungke. Jangan hanya kita melihat gunung meletus saja karena itu bencana alam, jangan hanya itu. Apa sebabnya sing agung ora leren lan sak piturute apa sebabnya akeh kapal sing tenggelam apa sebabnya air roh terus melanda di dalam kehidupan kita? Ini mau monggo. Nggih. Nek bencana ne alam sih bencana alam. Ora ngoten to, Pak? Ora ngoten to, Pak? Tapi di balik itu semua akibat dari orang manusia itu sendiri, maka terjadi bencana alam. Nah, udah bilang nih, upami ini upama mawon lo termasuk lo sampai ini melu pun kena bencana alam, muga-muga diparingi sabar, paringi tabah, lan ridho apa ingkang dados kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mboten milo saking menika para rawuh niki ingkang saged kawula aturaken kula boten matur kathah, tasih wonten almuqallam romo. Ya hari sedekah bagi mari tausiah dumateng kula lan panjenengan sami. Nggih monggo kita semangat di samping tekad kula panjenengan dhateng Allah kita tingkatke ugi kita tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin Allahumma. Kula emot presiden kita Republik Indonesia ketika Mahkamah NU Jombang tanggal 1 sampai 5 Agustus kemarin tahun 2015 apa pernyataan beliau? NU adalah tiang penting untuk penegakan Pancasila. Ini pernyataan Presiden Jokowi. Nahdlatul Ulama adalah tiang penting untuk penegakan Pancasila. Ya apa sebabnya? Memang beliau itu tahu sejarah. Sejarah itu ya kok. Dengan tengok. Nalika tahun 1984 Muktamar Situ Bondo yang ke-27 apa keputusan Jamiah Nahdlatul Ulama? Siji, Pancasila adalah final. Nomor loro, Jamiah Nahdlatul Ulama salah satunya jamiah keagamaan yang menerima asas tunggal Pancasila. Setuju Pak? Lu ini kalau panjina sebagai warga Nahdlatul Ulama aku dueling. Ampun ngantos kita ini lupa dari sejarah. Mulanya Presiden Jokowi mempunyai pernyataan di dalam pembukaan muktamar di Lumbang kemarin tahun 2015, NU adalah merupakan tiang. Dikali-kali, Om Widut ini merupakan suatu yang gampang. Kapan wis sholat, wis poso, taat kali tujuh ini, mesti merupakan suatu. Dalam hadis ini tidak disebutkan haji karena mungkin Rasulullah sudah tahu haji zaman Sayyidina Kahlan tidak tahu lah daftar Sayyidi selawi tahun lah bisa mangkat mulai tidak disebut-sebut karena dengan Nabi ini disebut salat, poso, taat, tarawih namanya itu sampai jatuh nak imbah ibu dari baca Khalifah itu mesti suatu. Tapi ibu baca Khalifah sengaja nulis di suatu cerita tu prihatin. Sekutulo buat mereka isara putih nanti pernah nanti mau cuci nanti mau baca cerita di dalam kitab. Ada wanita solihah masuk surga. Kemudian suaminya bermimpi. Kodoh-kodoh di suatu ini wanita solihah garwan ini kemudian pati oh ceria. Namun imba lagi kan bujir ini. Gue ini pancang, gue seneng-seneng. Gue kok kodoh rapat, gue seneng diri ini. Jawab Garwan, iyo cik rapat lo seneng, sebab sampai ulu tego kalau aku. Jadi aku iyo cik pengen kalau sampean. Dan terus, ya supaya aku bengkong, mungkin itu sama radio mana. Jadi itu, saya suruh lo mangga, itu ada salah satu kitab cerita yang akan bersama. Allah sangat mengharapkan kepada Kisarong kalah PKN saja Ibu Hanifah di sana sudah terpena. Ya, tidak terhalang kenikmatannya karena masih berjalan-jalan terus. Terus terang menikah anak lo mirat bagai sorot itu dari kakak diri sing cedak karo Mbah Hanifah ini lo ketakon-takon gitu itu sama sendiri jajani. Hadirin rahimahumullah, tadi kita sudah mendengar ceramah nasihat dari Al-Mukarram Bapak Kiai dari Rabah. Apa yang dikatakan oleh beliau itu memang tampaknya sudah diisyaratkan oleh Rasulullah dalam satu hadis. Khairul qurun qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi saya, kemudian disusul oleh generasi setelah saya seterusnya, setelah generasi setelah saya seterusnya. Ini mengisyaratkan bahwa generasi setelah Rasul itu tidak ada yang pernah lebih baik daripada generasi Rasul. Generasi kibari sahabat tidak pernah ada yang lebih baik daripada setelahnya. Kibari sahabat tidak ada yang lebih baik daripada generasi kibari sahabat dan seterusnya. Ketika Rasulullah dawuh kata itu, kondisi Madinah itu masih sangat-sangat sederhana dan bersahaja. Masjid Nabawi itu, Masjid Madinah itu masih dibangun dengan cara yang sangat tradisional dan manual. Bahwa sekarang sudah mulai maju, semuanya maju. Tapi apa artinya kalau akhlak itu tadi menjadi miskin, menjadi bobrok, sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai tadi. Dan ini proses yang perlu menjadi perhatian kita. Selama ini kita bangga karena bangunan mewah, jalan tol rencana yang ada di mana-mana, setiap keraton sudah dicor bagus. Tapi itu apa kalau keraton yang bagus itu untuk sarana dan prasarana maksiat? Tidak berarti itu membangun malah merusak. Disinilah kalau saya ditanya peran antara pemerintah dan ulama, ini kalau disandingkan bahwa peran ulama tidak akan lebih, tidak akan kalah daripada peran pemerintah. Sebab pemerintah membangun lahir, tapi ulama membangun batin. Dan oleh karena itu jangan sekali-kali ada yang menganggap remeh dengan para ulama, terutama dengan anggota ulama yang tadi sering dikatakan seperti ini. Bapak Ibu ya, saya melihat tadi juga disebutkan di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini penafsirannya tidak sederhana. Makna rahmatan lil alamin itu tidak sekedar mengasihani para manusia, para semesta alam ini agar mereka terjamin finansialnya, terjamin kesejahteraannya secara lahir. Sebab kalau hanya mandek di situ, maka rahmatan kita hanya sebatas rahmatan dulu. Ya. Oleh karena kita dalam rangka melaksanakan rahmatan lil alamin, ya kita juga harus berupaya bagaimana masyarakat itu bisa meniti jalan yang benar, bisa meniti silatul mustaqim, bisa mendapat petunjuk Allah. Karena mendapat petunjuk Allah, kita akan menyelamatkan mereka dari siksa akhirat. Jadi jangan hanya pandai kita makna rahmatan lil alamin itu sekedar memberikan rasa belas kasihan mereka di dalam kehidupan dunia yang ini. Tetapi kita sudah prihatin bagaimana mereka juga bisa mendapat petunjuk saking Allah Subhanahu Wataala. Karena rahmat kita kepada alam tidak sekedar mandek di dunia ini, tapi kita harapkan mereka juga akan mendapatkan rahmat besok di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, subhanallah, ketika saya masih ngaji, masih di pondok, saya sering mendapatkan peringatan dari para kiai, dari ulama-ulama, bahwa kita akan menghadapi ayyamil mihnah, hari cobaan yang sangat dahsyat. Pada waktu itu saya masih sulit memahami makna arti dari kerugian. Lama-lama saya resepkan mihnah apa yang lebih dahsyat. Wong sekarang ini secara finansial masyarakat Indonesia sudah mulai sejahtera, segala sesuatu bisa diraih dengan cara yang mudah, komunikasi mudah, transportasi mudah, apapun mudah sekarang ini dilakukan. Tapi kenapa bahwa dia selalu menyebut-nyebut ayam dan bahwa ternyata sekarang saya temukan bahwa agamilnya dan ayamil fitan itu tidak persoalan yang berkaitan dunia, tapi adalah fitnah kecil, adalah fitnah. Bahwa ini sekalian, saya masih ingat, dan saya pada waktu kecil sering diajak orang tua saya suami kepada Kiai Masyhuri, bapak mertuanya Kiai Syarafuddin. Dulu ada langgar di sebelah jalan raya, saya sering diajak. Saya berangkat dari rumah jalan Bobo Kulon itu naik sepeda. Subhanallah, suasana pada waktu itu masih bumi, masih tenteram. Kita masih banyak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tatanan alam ini pun masih asli sebagaimana tatanan Allah. Masih kita banyak dengarkan suara-suara makhluk Allah yang bertasbih. Jadi rasanya pada waktu itu kita akan gampang bertemu pangeran, akan gampang usul datang kusi Allah. Kerandan, tapi kalau semangat itu belum banyak fitnah seperti sekarang ini. Mulai ngomong-ngomong dia itu, sing alim lo alim tenang, sing jatuh ya jatuh tenang, sing keramat ya keramat tenang, kalau itu benar apa belum? Karena memang situasi dan kondisi mendukung. Biasa ini, kalau sangat itu ajeng khulwah, ajeng uzlah. Ini itu mencari tempat khulwah menyendiri untuk tafakur dari Allah itu sama benar. Kita akan ke masjid, kita akan iktikaf di situ. Suara mobil sudah mengganggu, belum lagi nanti tetangga masjid ada yang mantu, semua sosis sampai bantai gak karuan kotor-kotor masjid kecil pun berbagai masalah. Arkolan ini ini gunung-gunung saya itu tempat wisata, ini gua-gua saya itu tempat wisata, ini laut juga ini maksiat. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah itu pada saat seperti ini, ada fitnah, fitnah tidur yang seperti ini. Mulai sehari ini ada di mobil terbina kemanggilan, pokoknya ada di wali jadi di wangil baru. Tidak ada kesempatan situasi dari kondisi itu yang mendukung. Kalau memang tidur benar-benar orangnya itu angkat oleh Allah, orang yang masbrum itu dari. Biasa, bikin rumah, lapang, lepas sepeda, awan-awan, saking bukit, dulu-dulu berikutnya, segala dan kenapa sebelumnya. Begini, ini masih terdengar suara-suara burung yang bertasbih pada Allah. Biar mana kerja ini gak pakai suara orang kerja ini gini orang tua jauh bikin itu sebenarnya nanti itu mah kalau tahu kalau mana iki bisa gue mau tombol lagi ini ya sehingga gue mau kerja si jiri orang semua dikakai oleh manusia serakatnya manusia sekarang itu seperti itu sampai mana itu si Allah sing jiri tidak diberi kesempatan bebas tidak diberi kesempatan itu inilah kondisi kita sekarang ini maka orang-orang dulu ini menyebutkan ini adalah Allah fitnah fitnah tinggi fitnah yang sangat ditakuti oleh ulama kita sehingga tertuang di dalam doanya Allahumma ya Allah lah tajhan dunia akbar rohamina wala matlah berilmina wala tajhal musibah dan nabi dirimina ya Allah jangan coba juga cita-cita utama saya adalah dunia dan kau jadikan kelima ilmu pengetahuan saya hanya untuk dunia dan janganlah Allah kejadian kelimakan musibah ini kepada anak-anak saya cukuplah musibah ini pada dunia biasa jadi dalam doa ini menggambarkan bahwa betapa takutnya ulama kita dulu apabila musibah ini sampai menimpa pada agama kita yang menurut kita justru itu kita anggap musibah yang enteng sekarang ini ketika kita kehilangan sepeda motor sebulan gak mari-mari susah ketika kita kehilangan sholat subuh sehari itu sudah dia bahkan syaratnya juga dengan enak-enak bahkan rasanya itu tidak ada kesan kalau kita baru saja menerima musibah padahal itu adalah musibah itu deh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan nanti suatu ketika sholat subuh kawanan rusak jilin dan nanti buat nanti ya rasanya pernah menyaksa bapak dan itu musibah itu din ya paling dikhawatirkan oleh ulama kita karena apa? Ya karena banyaknya hal-hal yang muncul yang menggoda nafsu kita yang merangsang nafsu kita sehingga lambat laun agama ini hanya akan merupakan cerita saja lambat laun habis-habis ayat-ayat Al-Quran hanya akan merupakan bacaan saja karena batin kita telah dirampas oleh nafsu-nafsu ini telah terangsang oleh perkembangan-perkembangan yang ada di perjalanan diri ini kok prosesnya terus yang harus kita perhatikan tapi sudah banyak disampaikan oleh Mbak Kiron saya sangat setuju sekali dan mudah-mudahan kita yang disebut sebagai bagian turahan-turahan generasi ini merupakan bagian kesolehan amin dan inilah yang digambarkan oleh Rasulullah bahwa minyak dari akhlomo itu pun minyak dari Allah neko jolno mati neko hinggap rasanya was tapi bagaimanapun ini adalah kewajiban kita yang harus kita pertahankan bagaimana sinar agama ini tetap hidup tetap cemerlang walaupun kita mesti harus tersiap-siap membetahkan diri untuk melawan nafsu kita untuk terus memberikan bimbingan memberikan arahan kepada anak-anak cucu kita kepada murid-murid kita jadi Syarifuddin saya tidak perlu diperintahkan untuk kita bentengnya kami seharian sudah melakukan Nahdlatul Ulama seharian sudah melakukan mari kita bersama-sama terus memperhatikan ini agar Allah SWT tetap masih memberikan ridho memberikan restu kepada kita semua amin ya Rabbal Alamin hadirin rahimakumullah saya tadi sudah maklum sama Yai Syarifuddin sebenarnya saya kesini karena capek kalah barangkali peron di itu nggak tahu. Apa alhamdulillah peron di itu tahu. Jadi saya sudah menyampaikan banyak hal, maka ya sampai waktunya di itu malam saya tidak ada memperpanjang. Nah, kata-kata saya mari bersama-sama kita berdoa. Kalau suara ta'ala khususnya untuk sampai salah dunia bisa berkembang terus, dan tentunya Ibu Hanifah Salahuddin akan semakin banyak mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pakai dirinya sehingga Ibu Salahuddin akan bisa tenang setelah mendapat gantinya. Amin. Karena doa Rasulullah ketika ada musibah, Allahumma Allahumma ta'al Nagilalya Allahumma aksir mucurni di musibah ini wakruf la'a khairami. Ya Allah, berilah kami pahala di dalam musibah kami ini, dan berilah kami ganti yang lebih baik. Ini doa Rasulullah. Ada ceritanya sedikit kan, ketika Ummi Salamah ini ditinggal mati oleh Abu Salamah, Rasulullah ikut takziah dan didoakan, dan diperintahkan Ummi Salamah supaya doa seperti itu tadi. Allah maksud ini musibah, ya Allah berilah kami pahala di dalam musibah saya, dan bikinlah musibah ini yang lebih baik. Ummi Salamah itu bingung. Ini berhubungan dengan ini rasanya bingung. Wah, bagi saya Abu Salamah itu orang yang paling baik. Kok ujian jauh kan? Kayak ganti sinur hati dengan Abu Salamah itu. Iya. Begitu Ummi Salamah aku tidaknya dilanggar oleh kajian. Oh, ini toh yang namanya khairun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, berdoa amin. Allahumma ya khairan muzini, anzilna muzalam mubarak, Allahumma ya khairan muzini, Allahumma al-hayatan, hayatan nafihatan mubarak, hayatan madriyah, hayatan syurid wa sunihim, hayatan mubarak, mubarak. Allahumma, Allahumma, wuzudna dunia dan terlibat, ala ta'a, ala suara, ala ibadah, ala diri, wa ta'ala. Ya Rabbal Asyul Adin, Ya Rabbal Asyul Karim, Ya Masyikal Amri, Ya Tawijatan, Ya Mujibat Da'atul Mutawi, Wa Ya Rahmanatini, Ya Wal Akhirat, Wa Rahimahullah, Ilhamimati Hajati, Ibu'l-Dawiha wa Najahriha, Rahmatan Dunia, Dua'an Masya. Masalahka Ya Allah, Mujibat Rahmatika, Wa Azaimah wa Kudadika, Ilhamimata, Ilhamimata, Ilhamimata, Ilhamimata, Ilhamimata, Ilhamimata, Ilhamimata, Ilhamimata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadika ya hamdulillahi. Warzuk khadamaha al-khadamaha bihim assasam. Wisdom halalam tunjuban rasiha. Lerwasaluna bihi ila ikhlai kalimatika. Ila nasyid ulumika. Bila fadika ya hamdulillahi. Allahumma yasillana al-tabak al-salihim. Wa adillana al-tabihim. Wa adillana al-tabihim. Wa adillana al-tabihim. Allahumma alimna syukurkan berkhusus ibadah kita, berkhusus doa kita ilah yang diberikan, berkhusus khamnya. Anda wani imati dunia wa akhirah, rawafana muslimi, wa akhidna al-sahri, Allahumma tal khaira ayyami ayyumana ta'um, berkhusus khamnya. Allahumma hala du'a'ina, nakuda ya Allah, amaratana, nasadidana ya wa'adana, kini kala berkhidun ni'adu, wa sallam wa'asirina, amatina berkhidun, wa'alaan wa sallam wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Acara demi acara telah selesai dengan lancar. Saya selaku pembawa acara, apabila dari awal hingga akhir ada tutur kata yang salah atau kurang berkenaan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, no, no, no.